Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nasaihul ibad, nggih. Shahifah 11. Sampai ini. Wal maqalah izin maqalah 14 wal maqalah asal maqalah 14 al maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatu ta'i maqalah Arabi'atu asyarata kang kaping 14 iku ruya den wetake apa anara julan stune wong lanang min bani Israel kang saking bani Israel iku kharaja metu sinten rajul metu-metu ila talabil ilmi maring golek ilmu fabalagha mongko tumeka apa zalika mengkono-mengkono kharaja ila talabul ilmi ila talabul ilmi niku tumeka-tumeka nabiyahum ing nabine Bani Israel nabiyahum ing nabine Bani Israel alaihi mugi-mugi tetep ngatasine nabiyahum assalamu alaikum selamatan amin. Suatu ketika ada seorang laki-laki di antara laki-laki dari Bani Israel. Laki-laki ini berniat mau pergi untuk mencari ilmu. Maksudnya pergi jauh. Dan kabar ini fabalagha dzalika nabiyahu. Kabar ini akhirnya sampai kepada telinga nabi mereka. Jadi nabi ini paling kata tuh Bani Israel dan nabi ini yang nabi buat dikatakan nabi sinten. Fa ba'asa mongko ngutus sinten nabi yahum ilaihi maring rajul ngutus teko maksudnya ditimbali. Cara simpelnya ngoten ditimbali. Fa'atahu mongko nekani sapa rajul ing nabi yahun alaihi salam. Akhire keranten nabinya itu mendengar bahwa laki-laki itu mau pergi jauh, mungkin keluar kota atau keluar negara lain untuk mau belajar, akhirnya ditimbali. Tolong panggilan, akhirnya ditimbali terus dugi sowan. Faqala mongko ngendika sinten nabiyahu alaihi salam ngendika lahu maring rajul aili dzalika rajuli tegese maring mengkono-mengkono wong lanang laki-laki tersebut ditimbali akhirnya datang sowan terus ngendikani ya fatahi wong enom ini setuhune ingsun iku a'zoka mituturi tau mau idhoi sopo ingsun ing siro mituturi bisalah sati hisolin kelawan telu piro-piro pakerti fiha kang iku tetep ing dalem salah sati hisol ilmul awalina utawi piro-piro ilmune wong awal-awal kabeh wal akhirina lan ilmune piro-piro wong kang akhir kabeh ay yakfika tegese nyukupi ing sira apa dalika mengkono-mengkono salah sati hisol. Kalih nabi ini dikendikani laki-laki ini le badai ini ya jenis yang luar negeri badai belajar ilmu badai mondok gitu. Le ini le wong ya mungkin ya kaya sampean ini dibutuh nih wong tuamu ya butuh konco wes sampean tak dudoi telung perkara sing tiga perkara ini sebenarnya adalah rangkuman atau akhir inti dari semua ilmunya orang-orang yang awal dan semua ilmunya orang-orang akhir sampai akhir zaman. Ayyaktika dalik terkese dengan tiga pengertian ini sebenarnya kamu sudah cukup. Nopo antigani ku hif wadiyo sopo siro Allah hai Gusti Allah isirri ing dalam tingkah samar wal ala niyati lan ing dalam tingkah ngedeng aifi halil khofai tegesi ing dalam tingkah samar samar-samar utawa gak ketok anin nasi saking menungso wafil halil buhuri lan ing dalam tingkah pertelo utawa ketok indahum ing dalem ngarepe nas. Pesene Nabi Bani Israel tadi kepada laki-laki tadi, nomor satu, takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan sirri wal alaniyah, dalam keadaan tidak kelihatan orang lain ataupun saat ada atau di hadapan orang lain. Nomor setunggal niku wa amsik, nomor kali wa amsik lan ngekero sopo siro joko nahano sopo siro lisanaka lisanika maring lisan siro ngeker-ngeker anil holki saking makhluk anil holki saking makhluk. Nomor kali disuruh menjaga lisannya dari makhluk atau dari manusia lain. Latarkur ojo ngucap atau ngomong sopo siro sebutnya diwas terus latarkuruhum ojo ngomong sopo siro ingnas illa bikhoirin kecoba kelawan omongan bagus illa bikhoirin kecoba kelawan bagus atau omongan sensai. Nomor setunggal wedi teng Gusti Allah dalam keadaan sepi ataupun ramai. Nomor kalih disuruh menjaga lisannya terhadap makhluk lain atau manusia lain. Tidak boleh ngomong yang kecuali omongan yang baik. Kama qulu kaya ngendikane disare Imam Nawawi, kama qulu kaya kama kaya keterangan qulu kang padha ngucap sapa ulama rupane keterangan man ghurbalan nas nahulu manutai sapane wong iku ghurbalan bujuk sapa man bujuk annasa ing menungso nahuluhu mongko bakal ngereko utawa bakal ngereko utawa bujuk pisan sapa nas iman nakhluhu mongko bakal ngreko sapa nas iman. Barang siapa yang membohongi orang lain maka dia pasti nanti juga akan direka daya atau dibohongi oleh orang lain. Wangdur itu nomor tiga nih. Nomor satu wedi Allah sepi ataupun ramai. Nomor kali jogo lisane. Nomor tiga wangdur lan ningoli. Wangdur lan ningalono sopo siro. Ningalono hub zaka ing roti siro utawa panganan siro. Alladikan takuluhu kang mangan sopo siro ing hubza hatta yakuna sehingga ono aida likal khubza tekesi mengkono-mengkono roti ono iku minal halali saking perkoro halal fahi na'idin mongkoy dalam hari kalane fahi na'idin mongkoy dalam hari kalane halal takuluhu mongko mangano sopo siro ing khubza wa ilalan lamun ora halal fala takuluhu mongko ojo mangan sopo siro ing khubza. Pesen nomor tiga ni lengger. Nomor telu ni ojo lali selalu ceken opo sing melbu atau apa yang buat pangan, apa yang melbu di tubuhmu atau makananmu tolong dicek selalu. Lek makanan itu halal, baik dan halal, halalan toyibah istilahnya, halal toyib, baik, bagus, menyehatkan, maka makanlah. Jika tidak, jangan dimakan. Ini ku pesen tiga pesen Nabi ini Bani Israel dan laki-laki yang mau berangkat mondok keluar jauh atau keluar kota atau keluar negara. Fan ini terusane, terusane ceritane. Fan naa mongko nyegah sopo alfata wong enom anil huruji saking metu anil huruji saking metu ila baladin akhor maring negara kang weneh lipola bil ilmi maring golek ilmu lipola bil ilmi maring golek ilmu. Akhire sak matune dingendikani nabine mboten niku wau intine inti dari semua ilmunya orang awal dan orang akhir itu tiga itu akhirnya pemuda tadi mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu di keluar dari tempatnya atau daerahnya atau negaranya. Wal maqalatu jadi golek ilmu niku sae ya. Artine cuman garek delok niate. Lek niate golek ilmu saestu krono Gusti Allah terus teng omah nggih mboten enten tanggungan. Wong tuwa nggih rido iki saya. Tapi kok wong tuwa niku kepingine jane anake ngewangi wong tuwa misalnya. Maka yang terbaik niku birrul walidain. Berarti yo ngajine langsung praktek. Mboten maksude. Jadi gak menentukan mondok adoh niku mesti apik nggih mboten mesti. Wal maqalat ule maqala al-khamisata asarata kang kaping 15. Iku ruwiya dan luwetake ana rojulan setuhne wong lanang min Bani Israel saking Bani Israel. Tasih sami kisah seorang laki-laki dari Bani Israel. Iku jamaah ngumpulake sapa rojul ngumpulne tamanina tabutan ing wolong tamanina ing wolong puluh apane tabutan tabute apane tabutan tabute. Tabut itu nopo ya riyen teng zamane Nabi Musa niki tabut niku peti sampean wae ngono mawon diwae tandang tabut niku asline makna asline peti peti. Suatu ketika ada seorang laki-laki golek ilmu sampai ngoleksi 80 peti kitab misalnya seperti itu. Ngoleksi apa yang dipelajari. Ruwi anal jalan bari zahir jamnya tangannya tabutan minal ilmi saking ilmu. Minal ilmi saking ilmu 80 koper atau 80 peti sing isine kitab tok kitab ilmu. Walhalu tawi hal walhalu tai tingkae iku anahu setuhune rojul anahu setuhune rojul iku lam yantafi ora bisa ngalap manfaat sopo rojul bi ilmihi kelawan ilmune rojul kitabe wakeh sampai gak iso ngamal nih. Fa'auha mongko paring wahyu sopo Allah Gusti Allah Ta'ala moho luhur sinten Allah paring wahyu ila nabiyihim maring nabine Bani Israel alaihi salam amin. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada nabinya kaum Bani Israel atau nabinya laki-laki itu. Rupane sese paring wahyu an tafsiriyatan ane an tegese maknane tegese an tegese tafsiriyatun utawi an iku an bangsa tafsiriyah an di makna tegese tegese kul ngucap sapa sira sira nabi ngendikane Gusti Allah nih kul ngucap sapa sira sira sira nabi ngucap lihadzal jami'i maring iki-iki wong kang ngumpulake lihadzal jami'i maring iki-iki wong kang ngumpulake lidil kalau kitabi maring mengkuno biro-biro kitab tolong omongo ya awakmu omongo ngendikan Gusti Allah omongo ning lanang sing ngoleksi atau sing ngumpul ni kitab wakeh kaya rupane omongan lau jami'ata lamun ngumpulake sapa sira kafiron kitab akeh minal ilmi saking ilmu lam yanfa'ka kang ora manfaati opo kafiron ing sira illa anta amala kejaba yen to ngamalake sapa sira ngamalake bisalah sadi asya'a kelawan telu pira-pira perkara omong-ono kitab sing akeh kae jane gak iso manfaati kecuali di isine kitab akeh wau meh telung perkara sing iso manfaati rupane telung perkara niku La tuhibbu aja demen sapa sira adunya ing dunya ai mata aiha tegese bondone dunya wa zuhru fiha lan pepaese dunya. Jadi intine kitab kuwatah wau niku jan-jane gak sepurane manfaate kecuali tiga hal niki. Sing isine tiga hal ini. Nomor setunggal ampun seneng dunya bondo dunya utawa pepaese dunya. Pepaes itu maksudnya anu ya. Kebutuhan napa primer. Anu kebutuhan apa? Napa? Kebutuhan primer itu kebutuhan wajib, sekunder kali kebutuhan luxury atau kemewahan gitu. Ojo seneng, hatinya ojo seneng. Lain duwe ya gak apa-apa. Falaisat mongko ora ono, falaisat mongko ora ono apa dunya iku bidaril mukminina. Kelawan desone wong mukmin kabeh. Alfahu taifa iku lit ta'lili krana faidah ta'lil. Aili anah tegese krana setuhune dunya iku laisat ora ono apa dunya. Orang iku darul jazai desone piwales lil mukminina maring wong-wong kang mukmin kabeh. Iku darul jazai desone piwales lil mukminina maring wong mukmin kabeh. Fa innat daras sawabihim mongko stune desone ganjarane wong mukmin iku al jannatu suwarga. Artine ojo seneng dunya krana dunya niki bukan final. Dunya niki sanes hasil akhir. Dunya niki cuman proses saja. Hasil akhirnya teng akhirat. Enggak usah terlalu memprioritaskan dunia. Wala tu sahib lan ojo kekancan sapa sira. Wala tu sahib lan ojo kekancan sapa sira, ojo kekancan asyaitana ing pira-pira setan. Asyaitana ing pira-pira setan. Ingat deh, setan niku apa kudu makhluk halus? Hah? Mboten nggih. Setan itu rupane minal jinnati wan nas. Mboten nggih teng surat An-Nas non, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, bayane minal jinnati wan nas. Jadi setan itu kadang menungso bareng, menungso tapi sing lakune kaya setan. Lakune setan itu pripun? Laku sing nulayani Gusti Allah atau bertentangan dengan keinginan Allah atau perintahnya Allah. Wala tu sahib lan aja bekancan sapa sira setan ae setan bi antatia kelawan yen to anut sapa sira. Maksude kekancan wa bi antatia kelawan yen to anut sapa sira, anut-anut amarohu ing perintahe setan. Perintahe setan bimukhalafati amrillahi kelawan nulayani perintahe Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Nomor kalih, nomor siji buat ampun hubud dunia. Dengan dikakne hubud dunia raksu kulli khati'atin. Mboten kok nggih teng hadis ya. Cinta dunia itu garai luput atau salah dalam segala hal. Terus nomor kali gak oleh kekancan kalih setan. Terus nomor tiga ini dereng sebenarnya. Falaisa mongko ora ono apa setan ora ono iku birofikin kelawan birofikin kelawan dadi kanca sisih. Diwas terus man birofikil mu'minina kelawan dadi koncone wong-wong mukmin. Aili anna syaibona tegese krono setuhune syaibon iku laisa ora ono apa syaibon ora ono iku rofikon dadi kanca lahum maring wong mukmin. Karena syaitan itu bukanlah temannya orang-orang yang beriman, tapi malah kebalikannya, yakni musuhnya orang-orang yang beriman. Nomor tiga ini wala tu'adda lan ojo melarahake sopo siro melarahake sopo siro ahad dan ing wong suwiji ahadan ing wong suwiji min ibadillahi saking piro-piro kawulane Allah. Falaisa mengkorauno, falaisa mengkorauno opo ngelarani iku biharfatil mukminina kelawan penggayane wong mukmin. Nomor tiga ini ojo ngelarani wong liya khususe wong-wong mukmin pisan. Krono penggawian ngelarani wong nyatoni wong niku kudu penggawiane wong-wong sing iman. Aili anal ida krono stuhune ngelarahake iku laisa ora ono opo ida ora ono iku sunatihim penggawiane wong mukmin. Lek anjene wong mukmin pasti tidak akan menyakiti orang lain. Wal makolah, wal makolah tuh makolah asa di zat asal kang kaping pitulas iku an Abi Sulaiman Ad-Daroni saking Abi Sulaiman Ad-Daroni rupane Abdurrahman namine Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wad-Daronu utawi Daron nami julukan Sulaiman Ad-Daroni. Wad-Daronu utawi Daron iku koryatun jeneng desa min koryati Damaski iku koryatun jeneng desa suiji min koryati Damaski saking piro-piro desone tanah Damaski nopo Damaskus nopo budi bener semerba. Mata seto sinten Abdurrahman utawa Sulaiman Ad-Daroni seto-teto sanatan yang dalam tahun Homsa Asarota limolas wami ataini lan rongatus 215 mungkin hijriah mungkin anahu artinya salafus soleh. Anahu setuhune Sulaiman Ad-Daroni iku kola mendika sinten Sulaiman Ad-Daroni mendikone bil munajati ing dalem munajate sah Sulaiman Ad-Daroni munajat ma'allahi ta'ala sartane Allah ta'ala rupane munajat ilahi ilahi itu pangeran kula lain tola bertani lamun yakti nuntut tuan ing kula lain tola bertani lamun yakti nuntut tuan ing kula wahai Tuhanku jika engkau menuntutku bidambi kelawan dosa kula utawa ingsun bidambi kelawan dosa ingsun la'ahtoi naka mongko yakti nuntut sopo ingsun ing tuan ingsun tuntut bi'afwika kelawan sifat moho ngapuro tuan bi'afwika kelawan sifat moho ngapuro tuan. Wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku nanti saat LPJ dengan dosa-dosaku, maka saya akan menuntut atau meminta kepadamu dengan sifat maha pengampunmu. Li anna maghfiratika kronos tuhune pengapura Tuhan iku awsaun luweh jembar min dunubi tinimbang saking dosa ingsun karena pintu maafmu lebih luas lebih lebar dibanding dosa-dosa saya wali an tolabatani lan lamun wali an tolabatani lan yakti lamun nuntut tuan ing ingsun nuntut nopo Pak kados nopo Iya, no. Pripun sampean? Pak, terus. Pak, terus kok ngono. Ku bak bak ya, bak e kali. Dibahli kelawan medhit ingsun, kelawan bakhilku. Dibahli kelawan medhit kula. Bimanil wajibi kelawan nyegah perkara wajib. Auman isaili utawa nyegah wong kang jaluk-jaluk mimma saking perkara fadula kang luwe indi ing dalem ana sanding ingsun. Ketika engkau nanti menuntutku tentang sifat medhitku, ya Allah, la'aqtainaka mongko yakti nuntut sapa ingsun ing Tuhan, nuntut-nuntut bisa khaika kelawan sifat moho luman Tuhan, bisa khaika kelawan sifat moho luman Tuhan, aibika romika tegese kelawan moho mulia Tuhan. Walain ah adkhol tani, walain adkhol tani lan yakti lamun manjengake Tuhan ing ingsun, manjengake annaro ing neraka, la akhbar tumoko yakti awe khabar sopo ingsun, awe khabar ahlan nari ing ahli neraka, awe kabar bi'ani kelawan setuhune ingsun, iku uhib bukan demen sopo ingsun ing Tuhan, iku uhib buka demen sopo ingsun ing Tuhan. Kata niki ya, karena uang lek ngalim niku cerdas-cerdas. Jadi ketika nanti dituntut tentang dosaku, maka aku juga akan meminta, menuntut janji Maha Pengapura Tuhan. Dan ketika aku dituntut dengan sifat medhitku, medhit mendatangi barang wajib ataupun menolak orang-orang yang meminta dari perkara yang saya sebenarnya sudah lebih, la'ahtai naka bisa ho'ik, maka saya juga akan menuntut jenengan Gusti dengan Maha Luman Tuhan. Walain akholtani annar, lari ke sini, keren sini terakhir. Walain akholtani annar, ketika engkau kok mangkin jegurni kula teng neraka, la'ah bertu samaka saya akan menceritakan kepada ahli neraka bahwasanya saya sangat mencintaimu. Artinya ngerti? Uang niku lek mencintai Allah tentunya tidak akan ditaruh di neraka. Terus lek jegur rokok, terus ngomong nih ngomong rokok, aku iki sumuneng lho Gusti Allah, aku iki tohan nganu. Loh, kok iso jegur rokok? Lah maka gak sida jegur rokok ngoten. Mosok wong sing nyenengi Gusti Allah dijegurin rokok. Lah maka itu tidak akan terjadi. Wal maqala as-sabi'ata asaro ila as'ad wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kaji wau sampean dalam salat-salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Matur suwun jazakum Allah kang lebih nafi pamuntan bila kita berbalikaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam.